Sumatera. Bayangkan membicara sabaran tentang Maluku. Ini negeri yang paling manis, akan cuma satu. Kalau saya tahu apa-apa tutup saya pun dalam mulut. Ada bodoh besar mau bikin diri nomor satu. Berbangsa stop sudah dengan saya pun omong kosong. Yang bicara sabar mencabut saya punya gargonto. Maluku beta jaga, Maluku beta bela. Dan cerita sabaran berkumpul saya kastabala. Ini negeriku, negeri tempat lahirku. Akan ku jaga selalu, akan ku bela selalu. Biar orang cerita Maluku tu begini, tapi beta tetap bela sampai beta mati. Yang ale bikin beta marah, yang pancing katong di sini par mendara. Tebel sepun cara-cara jangan cari gara-gara. Maluku marah, kamu sama siap berdarah. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Maluku dalam hati ini sampai nanti sampai mati. Selalu beta bela, beta bangga sampai mati. Katong pun tanah tumpah darah, hidup basuh darah. Tadi si pela gandong selalu beta jaga-jaga akan. Jaga akan baik-baik toma akan. Jangan sampai jadi terbaik. Tegal orang dagang yang semulai masuk perbaci cok kiri kanan cuma par bikin kacau. Dan dengar kata orang yang cuma permulusin mencecari tersesebaran par jadi takar ruang. Bangsat, kamu sini pantas hidup di sini dalam lebih sejauh dari sini. Beta selalu jujur tinggi, negeri Maluku. Beta bangga sampai mati, tanah Maluku yang indah bermai bagai mutiara. Berkilau sepanjang masa, sungguh tiada tara. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mahina, malona, mari belajar nusa ina. Satana, sadara, katong semua basuh darah. Enggak sumpah, tak sumpah, dan dia minum darah. Tak ingat, tak bawa, sampai katong balik ke tanah. GDL, beko, evasi, ada kulo, basta done. Friend, my friend, casino, yo, this is generation Maluku MC. You can see Natown, it's over crazy. Yeah, dari timur Indonesia, terpis pesona putra Melanesia. Bukan skopedi lama, memori suwa lima sangkai. Merah tukang sama basuh darah, di tanah tumpah darah pati murah muda, lulis gana saya sempat binasa. This is Maluku gangsta, gana fuck you, hey motherfucker. Shut the fuck up, gana wongsa like a bitch, or gonna fuck up. You bitch, oh shit, other people just the bullshit. Ilibi di Maluku. Maluku jatah merah tujuh. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela Maluku. Mari tamangnya katong jaga Maluku, katong jaga Maluku, katong bela.